بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا باب جديد من أبواب كتاب الفضائل من كتاب رياض الصالحين للنووي رحمه الله تعالى. قال: باب فضل السواك وخصال الفطرة. وهذا الباب أيها الإخوة المستمعون الكرام عقده النووي رحمه الله تعالى لبيان هذه الخصلة العظيمة من خصال الفطرة، وهي السواك، عناية بنظافة الأسنان والفم، وأيضا عقده لبيان جملة من خصال الفطرة الأخرى. ومعنى خصال الفطرة أي أن هذه الخصال المذكورات إضافة إلى كون الإسلام دعا إليها، فإن فطرة الإنسان إذا لم تتبدل ولم تتغير فإنها كذلك تدعو إليها، فهي من خصال الشرع ومن خصال الفطرة. وهذا يبين لنا أن ديننا الإسلام، هذا الدين العظيم، هو دين الفطرة، كما قال الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. متفق عليه. وهذا معاشر الإخوة المستمعين الكرام يدل على عظم شأن السواك وأهمية العناية به، ولا سيما عند الصلاة، كما في الحديث قال: عند كل صلاة، وذلك نظافة للفم الذي هو موطن التكلم بذكر الله وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل إلى غير ذلك من الأعمال الجليلة التي تكون باللسان. وقوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، هذا فيه أن السواك ليس بواجب، كما جاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال: لو كان واجبا لأمرهم به، شق أو لم يشق. فالسواك من السنن، سنن الفطرة، ومن هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، ورغب فيه في أحاديث كثيرة جاءت عنه صلاة الله وسلامه عليه، وسيأتي الإشارة إلى جملة منها عند المصنف رحمه الله تعالى. Setelah beliau memuji Allah dan bersyahadat la ilaha illallah bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dan beliau bersalawat kepada ya Rasulullah untuk Rasulullah, demikian pula para sahabat dan yang mengikutinya. Beliau berkata bahwa ini adalah bab yang baru yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, itu tentang bab keutamaan siwak dan beberapa perkara fitrah. Di mana bab ini untuk menjelaskan tentang perkara-perkara fitrah, ya, di mana siwak itu adalah merupakan perhatian terhadap kesempurnaan kebersihan mulut, demikian pula gigi. Juga menjelaskan tentang perkara-perkara fitrah. Dan dimaksud dengan perkara-perkara fitrah, bahwasannya Islam selain ia menyeru kepada fitrah ini sesuatu yang tidak berubah, di mana Allah menciptakan di atasnya, maka Islam pun ia menyeru kepada hal-hal seperti ini. Dan itu adalah merupakan perkara-perkara syariat. Dan ini menjelaskan juga bahwa agama Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah. Sebagaimana Allah berfirman, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلْدِينِ حَنِيفًا فَطْفِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus ini. Ia adalah fitrah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Di dalam bab ini, Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kalaulah aku tidak takut, kalau bukan karena aku khawatir memberatkan atas umatku atau atas manusia, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan ya akan agungnya kedudukan siwak. Ya terlebih apabila kita mau melakukan sholat. Karena kebersihan mulut adalah merupakan kebersihan tempat untuk berzikir, untuk ya, membaca Al-Quran. Demikian pula untuk bertasbih. Dan amalan-amalan lisan yang lainnya. Ya, dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laula an asyqa ala ummati," menunjukkan bahwa siwak itu tidak wajib, sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i. Kalaulah itu wajib, tentu ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memerintahkannya, baik itu memberatkan ataupun tidak memberatkan. Dan siwak adalah merupakan ya sunnah-sunnah fitrah, dan itu adalah merupakan petunjuk Nabi, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan dalam hadis-hadis yang banyak yang akan datang, yang akan disebutkan pula oleh Imam An-Nawawi dalam bab ini. قال رحمه الله تعالى وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. متفق عليه. قال الشوص الدلك. وهذا الحديث فيه أن من هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أنه إذا قام من الليل يبدأ بأن يشوص فاه بالسواك. ومعنى يشوص فاه أي يدلك فاه بالسواك، يحرك فاه، يحرك السواك في فيه عليه الصلاة والسلام تنظيفا للفم والأسنان، ولا سيما أن الإنسان عندما يقوم من النوم يتغير أو تتغير رائحة الفم بسبب ما يتصاعد إلى الفم من أبخرة المعدة، والسواك آلة تنظيف ويستحب عند مقتضاه. ولهذا مما يستنبط من هذا الحديث استحباب السواك عند القيام من النوم، كما كان ذلك هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. Dari Hudzaifah, semoga Allah meridainya, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun di waktu malam, beliau biasa menggosok gigi dengan siwaknya. Muttafaqun alaih. Dan yang dimaksud dengan syaus, yaitu yashusu, yaitu maksudnya menggosok. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwa petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangun di waktu malam, beliau memulai dengan menggosok ya mulutnya dengan siwak. Artinya, ya menggosokkan mulutnya atau giginya dengan siwaknya untuk membersihkan mulutnya tersebut. Terlebih ketika seseorang bangun dari tidur malam, biasanya mulutnya tersebut bau akibat daripada ya apa namanya sesuatu yang naik dari lambungnya. Dan tentunya dengan siwak ini sebagai alat pembersih akan membersihkan dan memberikan kesempurnaan pada seorang hamba. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي. رواه مسلم. وهذا الحديث فيه كسابقة استحباب السواك عند الاستيقاظ من النوم، وفيه استحباب التأهب بتهيئة أسباب العبادة قبل وقتها. وهذا مستفاد من قول عائشة كنا نعد له سواكه وطهوره، فهذا فيه تهيئة أسباب العبادة قبل وقتها، وهذا من عظيم العناية بالعبادة والاهتمام. وفيه كما تقدم استحباب السواك عند القيام من النوم. Dan dari Aisyah semoga Allah meridainya, ia berkata, kami dahulu mempersiapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siwaknya, demikian pula air untuk bersucinya, Lalu Allah pun bangunkan beliau dengan apa yang Allah kehendaki untuk membangunkannya di waktu malam. Lalu beliau pun bersiwak dan berwudu dan sholat, diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini menunjukkan seperti halnya hadis sebelumnya, yaitu disunnahkan bersiwak sebelum ketika seseorang bangun dari tidurnya di waktu malam. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa hendaknya seseorang mempersiapkan ya segala sesuatunya sebelum waktu untuk beribadah. Hal ini diambil dari perkataan Aisyah, "Kunna na'udhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam siwakahu wa tahurahu." Ya, kami dahulu mempersiapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siwak, demikian pula alat apa air untuk bersucinya. Dan ini merupakan perhatian yang agung bagi seorang hamba ya, sebelum ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. قال رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك رواه البخاري. وهذا الحديث فيه أن حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم على السواك والعناية به كان حثا متكررا, وأنه عليه الصلاة والسلام بالغ في تكرير الطلب منهم والترغيب فيه. وهذا كله يبين لنا عظم شأن هذه السنة العظيمة التي فعلها نبينا عليه الصلاة والسلام وحث عليها ورغب فيها مرات متكررات. Dan dari Anas semoga Allah meridhinya ia berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aku sering kali, kata beliau, menganjurkan kalian untuk bersiwak, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan para sahabatnya untuk bersiwak dengan anjuran yang sangat sering sekali. Ya, sampai-sampai beliau ya saking seringnya, dan ini menunjukkan ya akan keagungan tentang sunnah bersiwak ini, di mana ia adalah merupakan sunnah yang agung, di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ia menganjurkan para sahabatnya, memberikan motivasi ya dengan jumlah yang sangat sering. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Shurayh ibn Hanik qala qultu li Aisyah radhiyallahu anha bi ayyi shay'in kana yabda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baytahu qalat bis siwak rawahu Muslim. Wa hadha ayyuha al-ikhwah al-mustami'un al-kiram من المواطن التي يستحب للمرء أن يستعمل السواك فيها, وهو عند دخول المنزل. قد قال بعض أهل العلم أن هذا من السنن المهجورة, لأن كثير من الناس لا يفعل ذلك, وكون الرجل إذا دخل منزله استاك فهذا مما يجهل كثير الناس فضلا من أن يفعل, وهو سنة ثبتت عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما أخبرت بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت بأي شيء كان يبدأ صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك. Dan dari Shurayh bin Hani, ia berkata, aku berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, dengan apa Rasulullah SAW memulai ketika hendak masuk ke rumahnya? Aisyah berkata, dengan bersiwak, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini, kata beliau, adalah merupakan salah satu daripada tempat yang disunahkan kita bersiwak padanya, yaitu ketika hendak masuk ke rumah. Ya, dan sampai-sampai sebagian ulama ada yang berkata bahwa bersiwak sebelum masuk rumah adalah merupakan sunnah yang sudah banyak ditinggalkan oleh manusia. Banyak orang tidak tahu tentang sunnah ini, ya, apalagi untuk mengamalkannya. Padahal ia adalah merupakan sunnah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis ini, ya, di mana beliau ditanya dengan apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai ketika hendak masuk rumah. Maka Aisyah menjawab itu dengan bersiwak. قال رحمه الله تعالى وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وهذا أيضا فيه استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للسواك وعنايته صلوات الله وسلامه عليه به. وذكر أبو موسى في هذا الحديث أنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وطرف السواك على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، أي أنه وضع السواك على طرف لسانه ليتمم مقصوده عليه الصلاة والسلام بالسواك في طهارة الفم، وأن استعمال السواك كما أنه لنظافة الأسنان فإنه أيضا لنظافة اللسان. Dan dari Abu Musa Al-Ash'ari semoga Allah meridainya, ia berkata, aku masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara ujung siwak itu di atas lisannya, yaitu lidahnya. Diriwayatkan Abu Hurairah dan Muslim, dan ini adalah lafaz Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mempergunakan siwak untuk lidahnya, dan ini merupakan perhatian beliau. Ya, dan Abu Musa menyebutkan dalam hadis ini bahwa beliau ketika masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat ujung siwak itu di atas lidahnya. Artinya, ia meletakkan di ujung lidahnya tersebut. Hal ini untuk menyempurnakan kesucian mulut. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membersihkan juga dengan siwaknya, yaitu lidahnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Aisyah radhiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه النسائي وابن خزيمة في صحيح بأسانيد صحيحة. وهذا فيه أن السواك فيه طهارة لفم المستاك ونظافة لفمه وزوال للأذى والروائح الكريهة التي تكون فيه، وفيه أيضا الفوز برضا الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يحب من عبده ذلك ويرضى عن عبده بذلك، فهو مما ينال به رضا الله سبحانه وتعالى، وهو عمل يسير يقوم به العبد لكنه يفوز فيه برضا الرب سبحانه وتعالى. Dan dari Aisyah semoga Allah meridainya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siwak adalah kesucian untuk mulut dan mendatangkan keridhaan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan Imam Nasa'i, Ibnu dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dengan sanad-sanad yang sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa siwak adalah merupakan kesucian untuk mulut orang yang bersiwak. Demikian pula kebersihan selain juga untuk menghilangkan bau-bau yang tidak enak dari mulut tersebut. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa seseorang yang bersiwak itu sukses dengan mendapatkan keridhaan Allah, dan bahwa Allah mencintai hal seperti itu. Nah, di mana ini menunjukkan bahwa siwak adalah cara untuk mendapatkan dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah merupakan amalan yang sedikit, akan tetapi dengannya seorang hamba ya sukses mendapatkan keridhaan Allah. Qala rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب، متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: الاستحداد حلق العانة، وهو حلق الشعر الذي حول الفرج. وهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه هذه الخصال الخمس من خصال الفطرة، بينها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حثا لأمته صلوات الله وسلامه عليه، وترغيبا لهم بالعناية بهذه الخصال العظيمة من خصال الفطرة. قال عليه الصلاة والسلام: الفطرة خمس، أو قال خمس من الفطرة. ثم بين ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال الختان، والمراد بالختان قطع الغلفة التي تغطي الحسفة من الرجل، ولا تتم طهارة الرجل إلا بقطعها وإلا بقطع هذه الغلفة حتى تتحقق الطهارة. ولهذا جاء الإسلام بوجوب الختان في حق الرجال. قال والاستحداد، وهو استعمال الموسى في حلق العانة لإزالة الشعر النابت حول الفرج بالنسبة للرجل والمرأة على حد سواء، وتقليم الأظافر بقصها، وهذا من النظافة التي تكون لليد والقدم بأن تقلم الأظافر التي تنبت في أطراف الأصابع، ويتعاهدها الإنسان كلما طالت يقصها نظافة لبدنه، وهذا من سنن الفطرة. ونتف الإبط، ونتف الإبط وذلك بإزالة هذا الشعر نتفا، وهو شعر إذا ترك في مكانه تنبعث منه الرائحة الكريهة، وربما أيضا يتلبد في المكان أو يبقى في المكان شيء من الوسخ أو الرائحة الكريهة. فجاء الإسلام وكذلك الفطرة تدعو إلى ذلك بإزالة هذا الشعر نتفا. والأمر الخامس قص الشارب، هو الشعر النابت على الشفة، وتعاهده أولا بأول بأن يقصره، في الحديث أحفو الشوارب، في بعضها أنهكوا الشوارب، وهي تدل على أن المطلوب هو المبالغة في الإزالة، لا أن تحلق حلقا، وإنما يبالغ في تخفيف الشارب، وهذا أجمل للرجل وأبلغ في النظافة وأبعد أيضا عن الأذى وأريح له أيضا في تناوله لطعامه وشرابه ونحو ذلك. فهذا أيضا من سنن الفطرة العظيمة. Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fitrah itu ada lima, atau lima dari fitrah. Yang pertama yaitu khitan, berkhitan. Yang kedua yaitu istihdad, yaitu mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga yaitu memotong kuku. Kemudian yaitu mencabut bulu ketiak. Dan yang kelima adalah menggunting rambut kumis. Dalam hadis ini kata beliau terdapat perangai-perangai yang lima, di mana Nabi SAW menganjurkan umatnya dengan anjuran yang kuat bahwasanya ia adalah merupakan perangai-perangai fitrah. Dan Nabi SAW menjelaskan tentang lima perangai fitrah ini. Yang pertama yaitu khitan. Apa itu? Yaitu menghilangkan kulit yang menutupi kepala kemaluan laki-laki. Dan tidak sempurna kesucian ya, seorang laki-laki kecuali dengan menghilangkan kulit tersebut. Oleh karena itulah Islam datang untuk mewajibkan berkhitan bagi laki-laki. Yang kedua adalah al-istihdad. Apa itu? Yaitu menggunakan pisau, ya, pisau cukur untuk menggundul kemaluan yang tumbuh di sekitar kemaluan, rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan. Dan ini sama saja baik laki-laki maupun wanita. Yang ketiga adalah yaitu menggunting kuku, di mana ini adalah merupakan sunnah fitrah untuk membersihkan tangan kita, ya, jari-jemari kita, ya, dari kotoran-kotoran. Kemudian selanjutnya yaitu mencabut bulu ketiak, yaitu dengan menghilangkan rambut, ya, yang ada di ketiak kita dengan cara mencabutnya. di mana ya rambut tersebut apabila dibiarkan tumbuh biasanya akan mengeluarkan bau yang tidak enak, bahkan barangkali akan berkumpul padanya penyakit. Maka Islam ya menyuruh umatnya untuk menghilangkan rambut yang ada di ketiak tersebut dengan cara dicabut. Kemudian yang selanjutnya yaitu memotong atau memotong kumis. Ia adalah rambut yang tumbuh di bawah hidung ya dan di atas bibir. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk bersungguh-sungguh dalam memotongnya. Sebab dalam sebutkan dalam hadis dengan riwayat qassu, potonglah. Dalam satu riwayat anhiku, yaitu bersungguh-sungguhlah untuk memotongnya. Ini menunjukkan bahwa ya yang benar adalah itu bersungguh-sungguh dalam memotong, bukan menggundul. Dan itu adalah merupakan perkara yang sangat dianjurkan bagi seorang laki-laki. Lebih indah buat mereka, lebih bersih buat mereka, lebih jauh dari sesuatu yang mengganggunya, bahkan lebih mudah untuk makan dan minum. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 min al-fitrah qassu al-sharib wa i'fa'u al-lihya was-siwak واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال الراوي ونسيت العاشرة إلا أن يكون المضمضة. قال وكيع وهو أحد رواته انتقاص الماء يعني الاستنجاء رواه مسلم. قال رحمه الله البراجم بالباء الموحدة والجيم وهي عقد الأصابع ويعفاء اللحية معناه لا يقص منها شيئا. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. وهذا الحديث فيه ذكر هذه العشر الخصال من الفطرة، وهذا الذكر لها ليس على وجه الحصر كما يدل عليه قوله عشر من الفطرة، ومن تأتي للتبعيض، والمراد بالفطرة أي الخلقة التي خلق الله سبحانه وتعالى الناس عليها. وقد تقدم قول الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قال قص الشارب وقد تقدم في الحديث الذي قبله، وإعفاء اللحية قال النووي رحمه الله معناه لا يقص منها شيئا، معناه لا يقص منها شيئا أي يتركها كما خلقها الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل خلقها زينة للرجل وجمالا. قد كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا أرادت أن تحلف تقول والذي زين الرجال باللحى، لأن اللحية خلقها الله للرجل زينة له وجمالا. ومن الفطرة إعفاء اللحية، إعفاء اللحية أي تركها على حالها دون أن يقص منها شيئا، والله عز وجل فطر الإنسان على ذلك. والأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه كانوا يعفون اللحى وأتباعهم كذلك. وفي القرآن يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي في قصة هارون مع موسى عليهم السلام. وقوله والسواك أي هذا من خصال الفطرة، وقد تقدم الحديث عن السواك. قال واستنشاق الماء، والمراد باستنشاق الماء أي جعل الماء في الأنف من أجل تنظيف الأنف، وهذا يكون في الوضوء ويكون في غير الوضوء عند الحاجة إلى ذلك. قال وقص الأظفار، وهذا تقدم في الحديث الذي قبله. وغسل البراجم، والبراجم كما بين النووي رحمه الله هي عقد الأصابع، وغسلها أي من أجل استكمال نظافتها. ونتف الإبط وقد تقدم في الحديث الذي قبله، وحلق العانة أيضا تقدم في الحديث الذي قبله في قوله والاستحداد، وانتقاص الماء. وانتقاص الماء قال أحد الرواة وهو وكيع، انتقاص الماء يعني الاستنجاء، وهذا أيضا من الطهارة والنظافة بعد قضاء الحاجة. قال الراوي ونسيت العاشرة إلا أن يكون المضمضة، إلا أن يكون المضمضة. فهذه أيها الإخوة المستمعون خصال عظيمة دعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام وحث عليها ورغب فيها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وبين أنها من خصال الفطرة العظيمة. والواجب على المسلم أن تعظم عنايته، أن تعظم عنايته بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام لا يدعو إلا إلى كل خير وفضيلة، ودعوته دعوة لما فطر عليه العباد من هذه الأخلاق الكاملة والآداب العظيمة والجمال والنظافة والحسن والبهاء، وهذا كله مما يبين لنا عظم هذا الدين المبارك، دين الفضيلة والرفعة والخير. Dan dari Aisyah semoga Allah meridainya, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 10 dari fitrah yaitu menggunting kumis, memanjangkan janggut, bersiwak, menghirup air ke hidung, memotong kuku, mencuci yaitu sela-sela jari jemari, mencabut bulu ketiak, menggundul rambut kemaluan, dan intiqasul ma. Berkata ar-rawi, aku lupa yang ke-10 apa, akan tetapi tampaknya adalah ia adalah berkumur-kumur. Berkata Waqi', salah seorang perawinya, intiqasul ma artinya istinja, itu cebok, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini menunjukkan akan adanya 10 yang merupakan perangai daripada fitrah. Namun, ya, kata-kata 10 ini tidak menunjukkan kepada pembatasan. Ya, kenapa? Karena disebutkan dalam riwayat tersebut dengan lafaz ya ashrun minal fitrah, 10 dari fitrah. Ya, kata-kata dari ini menunjukkan ya bahwa itu bukan pembatasan. Dan yang dimaksud dengan fitrah di sini adalah ya ciptaan di mana Allah menciptakan manusia di atasnya. Sebagaimana telah kita sebutkan ayatnya ya, fitratallahi allati fatharan nas 'alaiha. Fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia di atasnya. Di mana yang pertama adalah yaitu menggunting kumis, dan ini sudah kita jelaskan. Yang kedua yaitu memanjangkan janggut. Kata Imam Nawawi artinya tidak mengguntingnya sedikit pun juga. Artinya dibiarkan ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki di atasnya sebagai sebuah kesempurnaan buat laki-laki. Dan adalah Aisyah radhiyallahu anha, apabila bersumpah beliau seringkali berkata, demi zat yang telah menghiasi laki-laki dengan janggut. Ya. Kenapa demikian? Karena itu adalah merupakan kesempurnaan bahkan keindahan buat laki-laki. Dan ya, memelihara rambut dan memelihara janggut adalah membiarkan sebagaimana ya keadaannya. Artinya tidak digunting sedikit pun juga. Dan dahulu para nabi, mereka senantiasa membiarkan dan memanjangkan rambut mereka, janggut mereka. Demikian pula para pengikutnya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ketika Nabi Harun berkata kepada Nabi Musa, "Ya ibna la ta'khudh bi lihyati, wahai anak ibuku, ya jangan kamu ambil janggutku, jangan pula rambutku." Adapun fitrah, perangai yang selanjutnya yaitu bersiwak, dan itu sudah berlalu. Selanjutnya yaitu istinsyakul ma. Apa itu? Yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Dan itu bisa dilakukan, itu dilakukan dalam wudu ataupun bisa dilakukan di luar wudu kalau memang dibutuhkan. Kemudian selanjutnya adalah memotong kuku, dan ini juga sudah berlalu. Selanjutnya yaitu ghusl barajim, mencuci al-barajim. Apa itu? Yaitu ruas-ruas jari, yaitu selangkangan di antara jari-jari. Di mana ini adalah merupakan untuk kesempurnaan kebersihan tangan tentunya. Selanjutnya adalah mencabut bulu ketiak, dan ini sudah berlalu. Kemudian ya, menggundul rambut yang ada di sekitar kemaluan, dan ini juga sudah berlalu. Kemudian ya, selanjutnya itu intiqasul ma. Dan Waqi berkata bahwa yang dimaksud dengan intiqasul ma yaitu cebok, ya, di mana ini adalah merupakan kebersihan tentunya yang dianjurkan Islam. Berkata perawi hadis, aku lupa yang ke-10, tampaknya ia adalah berkumur-kumur. Ini adalah merupakan perangai fitrah yang sangat dianjurkan oleh Islam. Di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atasnya, maka seorang muslim hendaknya sangat memperhatikan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyeru kecuali kepada segala kebaikan. Dakwah Nabi adalah dakwah kepada fitrah, dakwah kepada adab-adab yang mulia, akhlak-akhlak yang baik, dakwah kepada kebersihan, keindahan, demikian pula kerapian. Ya. Oleh karena itulah ini menunjukkan bahwa agama kita adalah agama yang sangat memperhatikan kebersihan, agama yang menganjurkan kepada kita kepada segala macam kebaikan. Thumma khatama rahimahullahu ta'ala hadha al-bab bihadith Ibn Umar radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحفو الشوارب وأعفو اللحى متفق عليه. ومعنى أحفو الشوارب أي قصوها بأن يقص ما طال من الشارب، وهذا كما تقدم فيه الجمال والنظافة. والشارب لا يحلق بأن يزال تماما ولا يترك أيضا بأن يطول، وإنما الهدي وسط بين الحلق وتركه يطول وينزل على الشفة. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم قص الشارب، وهذا معنى قوله أحفو الشوارب. وقوله وأعفو اللحى أي وفروها واتركوها، مثل ما تقدم معنا في كلام النووي رحمه الله قال وإعفاء اللحية معناه لا يقص منها شيئا، معناه لا يقص منها شيئا. وقد جاءت فيما يتعلق باللحية ألفاظ عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، فجاء بلفظ أعفو اللحى كما هنا، وجاء بلفظ أوفوا اللحى، وجاء بلفظ وفروا اللحى، وجاء أيضا بلفظ أرخوا اللحى. وهذه أربعة ألفاظ كلها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق باللحية: الإعفاء والإيفاء والإرخاء والتوفير. وكان صلوات الله وسلامه عليه كث اللحية، وهو أجمل الخلق وأحسنهم صورة، ومن يزيل لحيته بالحلق يظن أن هذا نوع من التجمل، لكن الجمال حقيقة هو بموافقة الفطرة وموافقة السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أجمل الخلق، أعطاه الله سبحانه وتعالى جمال الظاهر والباطن صلوات الله وسلامه عليه، وكان كث اللحية. فالسنة فاللحية ثبتت في سنته الفعلية وسنته القولية، وكذلك ثبتت في سنته التقريرية صلوات الله وسلامه عليه. Kemudian Imam Nawawi menutup bab ini dengan hadis Ibnu Umar semoga Allah meridhoinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, potonglah kumis dan panjangkan janggut. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Potonglah kumis artinya pendekan yang melebihi daripada bibir. Dan ini merupakan kesempurnaan keindahan bagi seorang laki-laki, demikian pula kebersihannya. Di mana kumis itu tidak boleh digundul, tidak boleh pula dibiarkan panjang. Akan tetapi tengah-tengah di antara itu, yaitu ya tidak digundul tapi juga tidak dibiarkan. Ini merupakan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menggunting kumis. Dan ini adalah makna daripada kata-kata ahfu ya syarif. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabda wa'aful liha, artinya panjangkan dia. Artinya biarkan ya, jangan dipotong sedikit pun sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi. Dan lafaz-lafaz hadis tentang janggut ya disebutkan dalam Sahihain ataupun yang lainnya dengan beberapa lafaz. Lafaz yang pertama dengan lafaz aful liha. Ya, yang kedua aufu lisal liha. Yang ketiga waffiru al liha. Kemudian yang keempat arhu al liha. Ia mempunyai makna ya hampir sama, yaitu memanjangkan dan membiarkan ia ya, tidak memotongnya sedikit pun juga. Ini adalah merupakan empat lafaz yang telah sabit ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan janggut. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tebal ya janggutnya. Di mana beliau adalah makhluk yang paling indah. Sebagian orang menganggap bahwa mencukur janggut adalah merupakan keindahan. Padahal hakikat keindahan itu kata beliau sesuatu yang sesuai dengan fitrah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling indah. Beliau janggutnya sangat tebal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan para laki-laki, memerintahkan para laki-laki untuk berjanggut dengan perbuatannya, dengan ucapannya, dengan takrirnya. Wa al-hadits allati وردت في الشارب بقصه وإعفاء اللحية عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه كثيرة، وبعض أهل العلم أفردها بمصنفات خاصة. Dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang menggunting kumis demikian pula memanjangkan janggut itu sangat banyak sekali dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai sebagian ahli ilmu menulis sebuah tulisan khusus yang mengumpulkan hadis-hadis tersebut. Wa as'alullah al-karim rabbal arsh al-azim bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ulya an yuwaffiqana ajma'in li husni al-ihtida والاقتداء بنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام ولزوم سنته الغراء، وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang tinggi agar Allah memberikan kepada kita taufik kepada segala macam yang itu adalah perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar kita termasuk orang-orang yang diberikan hidayah dan berusaha untuk menapaki jejak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnahnya yang suci, dan agar Allah memperbaiki urusan kita dan tidak menyerahkannya kepada diri kita sekejap mata pun. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengijabah. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh. Dan saudaraku Siman Sa'akidah, setelah kita menyimak tadi materi bahasan yang disampaikan, kita memasuki sesi tanya-jawab. Untuk Anda yang akan bertanya, kami akan berikan kesempatan, silakan melalui telepon di 0218236543 atau pesan singkat 0813177645 43. Kami angkat untuk yang pertama dari Bapak Abu Rida di Bintara yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, bagaimanakah cara kita memahami suatu amalan itu berhukum wajib atau hanya sunnah saja? Seperti halnya bersiwak, ini merupakan sunnah, sementara memelihara jenggot disebutkan bahwa berhukum wajib. Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan ya Syekh. As-sa'il yaqul ya Syekh, kaifa na'rif anna hadzal hukm wajib wa hadza sunnah kama huwa sya'nu fi qasdi syarif kadzalika fi i'fa'il lihya. الأصل في الأمر الوجوب إلا أن يكون ثمة صارف عن الوجوب. والحديث الذي مر معنا فيما يتعلق بالسواك أخذ منه العلماء رحمهم الله تعالى هذه الفائدة، وهي أن الأصل في الأمر هو الوجوب، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، بمعنى أنه لو أمرهم بذلك لوجب عليهم، لأن الأصل في الأمر هو الوجوب. فلما قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، دل ذلك على أن الأمر هنا للاستحباب، وأن الأمر فيما يتعلق بالسواك للاستحباب وليس للوجوب. Beliau berkata bahwa pada asalnya perintah itu menunjukkan kepada wajib, kecuali kalau ada dalil lain yang memalingkan dari wajib kepada sunnah. Dan hadis yang telah kita bacakan, yaitu perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Laula an asyukku ala ummati," ya, kalaulah bukan karena aku takut atau khawatir memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak. Para ulama mengambil dari hadis ini sebuah faidah. Apa itu? Bahwa ini menunjukkan bahwa perintah Nabi itu pada asalnya wajib. Kenapa demikian? Sebab beliau bersabda, kalau bukan karena aku khawatir memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak. Artinya aku akan wajibkan ia. Ini menunjukkan bahwa pada asalnya perintah itu menunjukkan kepada ya wajib. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika bersabda laula an asyukko, kalau bukan karena aku khawatir memberatkan umatku, kata-kata ini menunjukkan bahwa ya ini adalah perintah untuk kepada sesuatu yang tidak wajib, karena ini merupakan memalingkan dari makna wajib kepada selainnya. Jazakallahu khairan ya Syekh. Kami angkat untuk selanjutnya dari telepon, sudah ada saudara Abu Anas di Senen, Jakarta Pusat, silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan, Pak. Ya, halo. Halo Bapak, mohon maaf mungkin beralih ke tempat yang bersinyal lebih baik mungkin, Pak. Terputus. Mohon maaf, kami angkat pertanyaan yang datang dari Abu Umar di Bekasi yang bertanya melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Tentang tentang hukum memelihara janggut, apakah hukumnya bagi kami yang di dalam pekerjaan kami ada larangan untuk memanjangkan janggut, sehingga kami bisa hanya bertahap saja memanjangkan janggut tersebut hanya sekitar 2 atau 3 cm, karena selebihnya kami dilarang dari kantor tempat kami bekerja. Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan ya Syekh. السائل يقول الشيخ ما هو حكم إيفاء اللحية إذا كان في مكان العمل يمنع من إيفاء اللحية ونحن نؤفي اللحية يعني قصيرا ليس يعني لا نتركه هكذا كما قال النووي رحمه الله. المطلوب من المسلم إذا عرف الهدي المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعين بالله جل وعلا وأن يطلب منه المد والعون سبحانه وتعالى في العمل بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء فيما يتعلق باللحية أو ما يتعلق بغيرها من الأمور التي جاءت عنه صلوات الله وسلامه عليه، ولا سيما ما كان من الواجبات، فإن الأمر في مثل ذلك لا ينبغي للمسلم أن يستهين به، بل ينبغي أن تعظم عنايته به تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام واقتداء بهديه الكريم. ولا شك أن المحبة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام كلما عظمت في قلب المرء عظم الاتباع و عظم الاهتداء بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والله وحده الموفق والمعين لا شريك له. Kata beliau, seharusnya seorang muslim untuk minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon akan bantuannya agar bisa mengamalkan ya apa yang dibawa oleh Islam ini. Sama saja itu berhubungan dengan janggut ataupun yang lainnya, apalagi kalau itu perkara yang sifatnya wajib. Maka seorang mukmin selayaknya untuk betul-betul memperhatikan masalah ini sebagai suri tauladan kita, itu untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesuatu yang tidak diragukan bahwa cinta seorang hamba kepada Rasulullah semakin besar di hatinya, pasti akan semakin ya besar pula keinginan dia untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengambilnya sebagai sebuah suri tauladan. Maka Allah lah sebagai yang memberikan taufik kepada kita. Jazakallahu khairan ya Syekh. Untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari telepon di 0218236543. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak? Dari Aceh. Dari Aceh dengan? Muhammad Maimun. Pak Muhammad silakan. Mohon maaf terputus Pak Muhammad Maimun di Aceh. Kami berharap Bapak bisa kembali untuk menghubungi kami 0218236543. Atau kami berikan kembali kesempatan untuk khususnya bagi ikhwan atau bapak-bapak, dipersilakan 0218236543. Naam, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari mana Bapak? Dari Pak Warsono di Lampang. Pak Warsono, silakan Pak. Gimana? Sekarang kita siwak pakai pasta gigi itu, iya. Gimana gitu penjelasannya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya apakah menggunakan bersiwak dengan menggunakan pasta gigi adalah sama dengan siwak yang tadi dijelaskan oleh Syekh? As-sa'il yaqul Syekh hal yakni at-tasawuk bi al-ma'jun hal hadha yusawi as-siwak am la? المعجون يتحقق باستعماله ما يتحقق بالسواك من نظافة للفم، لكن يبقى السواك هو الأيسر والأسهل والأعظم أيضا نفعا وبركة. فإذا استعمل المعجون مثلا في أول النهار أو مثلا عند النوم، ثم في الأوقات الأخرى مثل ما جاء في الحديث عند كل صلاة وعند كل طهور ونحو ذلك من المواضع العديدة التي جاء الإشارة لشيء منها في استعمال السواك، فإنه يستعمل السواك. Kata beliau, pasta gigi itu juga bisa membersihkan sebagaimana siwak pun membersihkan. Itu sama saja, kata beliau. Akan tetapi siwak tentu lebih mudah, ya, dan lebih banyak manfaatnya. Maka apabila seseorang misalnya menggunakan pasta gigi, ya di pagi hari atau ketika mau tidur, maka ia gunakan siwak di waktu-waktu yang lainnya, baik ketika hendak sholat ataupun di tempat-tempat lain yang disunahkan. Ya, maka ia menggunakan siwak karena itu lebih mudah. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh. Kami angkat selanjutnya dari telepon, ada Bapak Syarif di Jakarta Utara. Silakan Pak Syarif. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nah, ini saya kalau untuk cukur. Ya, mohon maaf dikecilkan volume radionya Bapak. Mudah-mudahan segitu enggak ya? Ya, silakan. Kalau misalnya cukur gundul, ini kalau panjang ini gatal Ustaz, ya jenggot ataupun kepalanya kalau panjang gatal. Maksudnya? Iya, dicukur kepala. Kepala atau jenggot sedikit. Tapi enggak setiap itu, enggak setiap. Pokoknya asal udah panjang itu gatal, pokoknya dicukur gundul gitu. Iya. Gimana hukum Ustaz ya? Untuk janggut Pak ya? Janggut ya, baik. Atau kepala gitu ya. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menyimak dengan baik Ustaz. Iya. السائل يقول الشيخ أنا إذا طالت لحيتي أشعر بالحكة هل يجوز لي أن أحلقها؟ الذي ذكره إن كان الأمر كما ذكر الأخ السائل أن اللحية إذا طالت تسبب له الحكة، فهل له أن يحلقها؟ الجواب أن الحلق ليس هو علاج الحكة. وأضرب للسائل مثلا استبينوا الأمر به، من يحبون إطالة شعر الرأس وكذلك الشان في المرأة عندما تصاب بحكة في رأسها، لا تجد أحدا منهم يبادر إلى حلقه، وإنما يستعمل العلاجات التي يشفى بإذن الله سبحانه وتعالى باستعمالها والعناية بها من الحكة. فليست الحكة هي العلاج، وهذا أمر معلوم. ولا ينبغي الإنسان أن يفتح على نفسه أبوابا يدخل عليه منها الشيطان ليصرفه عن الفطرة ويصرفه عن السنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وليسأل ربه سبحانه أن يشرح صدره لكل خير. Beliau menyebutkan bahwa ketika seseorang rambutnya panjang, baik janggutnya atau rambutnya, kemudian ia merasakan gatal, lalu kemudian ia gundul, itu bukan penyembuhan, bukan pula obat. Sebuah contoh misalnya orang yang memanjangkan rambutnya, baik wanita maupun laki-laki, ya, ketika ia merasa gatal bukan dengan cara menggundulnya, tapi dengan mencari obat-obat yang bisa menghilangkan gatal tersebut. Ya, jadi menggundul itu bukan sama sekali pengobatan. Maka dari itulah, ya, jangan sampai seseorang itu mencari-cari alasan sehingga akhirnya syaitan masuk ke dalam dirinya, sehingga akhirnya memalingkan dia dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya dia minta kepada Allah bersungguh-sungguh agar bisa melaksanakan sunnah tersebut. Jazakallahu khairan ya Syekh. Satu pertanyaan dari pesan singkat kembali dari Bapak atau Pak Wendy di Manado yang bertanya, ya Syekh, terkait dengan mencukur kumis, tentang dibolehkannya bagi atau diperintahkan bagi kita untuk mencukur kumis, bagaimanakah kaifiat atau cara mengukur kumis di sini, karena ada sebagian kaum muslimin yang memotong dengan gunting, artinya tidak habis. Ada juga sebagian kaum muslimin yang mencukur habis dengan pisau silet sehingga tidak tampak sama sekali adanya rambut kumis di situ. Jazakallahu khairan ya Syekh. As-sa'il yas'al an kaifiyati qasdi syarif ya Syekh. Hal huwa bil qas aw bil halq? Taqaddam al-jawab ala hadha wa anna as-sunnah fi asy-syarib an yuqass kama marra ma'ana fi al-hadith احفوا الشوارب جزوا الشوارب او قصوا الشوارب، فالسنه ان يقص لا ان يحلق بالموسى ولا ان يترك ينزل على الشفه وانما يقص. نعم. sudah kita jelaskan tadi kata beliau bahwa yang sunnah itu dipotong. Iya, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz ahfu atau juzu, yang itu mempunyai mana artinya dipotong, bukan digundul, ya, dengan silet ataupun yang lainnya. Maka tidak boleh, ya, seseorang itu menggundul kumisnya, tidak boleh pula membiarkan panjang, akan tetapi hendaknya ia dipotong. Jazakallahu khairan ya Syekh. Satu pertanyaan dari pesan singkat dari hamba Allah yang bertanya, ya Syekh, saya adalah seorang anggota kepolisian yang di dalam dinas saya tidak diperbolehkan untuk memanjangkan jenggot. Namun saya berupaya untuk memanjangkan jenggot, alhamdulillah. Namun di dalam berangkat dinas saya membungkus jenggot tersebut dan melepaskannya setelah pulang kantor. Apakah hal ini diperbolehkan ya Syekh? As-sa'il yaqul ana bulis wa fi makanil amal mamnu' yani ifa'il lihyah. ولكنني أؤفي لحيتي عندما ذهبت إلى المكتب ألفها ألف يعني لحيتي حتى لا ترى ثم إذا رجعت إلى البيت كشفت هذه اللحية هل هذا جائز؟ الجواب على هذا السؤال تقدم في الفقرة الأولى أو في السؤال الأول، فالجواب عليه مضى. والأصل أن الإنسان يجاهد نفسه على العمل بما فيه موافقة للهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام والفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى العبادة عليها. يعني الشيخ هو يذهب إلى مكان العمل لكن يغطي لحيته بالشيء يعني حتى لا ترى، هل هذا جائز يعني؟ لا، ليس لهذا العمل، ليس لهذا العمل أصل، ولكن العمل لعله بإذن الله عز وجل إن بين لهم السنة وبين لهم الحديث وبين لهم حرصه على هذا الأمر لعل الله عز وجل يشرح صدورهم على يديهم بقبول أو عدم المنع من هذا الأمر. وأظن أنه إن بين لهم وشرح لهم ما في الأحاديث المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون منهم تقبل لذلك وعدم ممانعة. Beliau menjawab bahwa seorang Muslim ya berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka dia berusaha juga untuk menjelaskan kepada atasannya tentang apa namanya perkara yang Rasulullah SAW telah perintahkan ini kepada umatnya dengan membawakan hadis-hadis, demikian pula pendapat-pendapat para ulama dan yang lainnya. Saya kira kata beliau kalau dijelaskan mudah-mudahan ya mereka terbuka hatinya untuk menerimanya. Jazakallahu khairan ya Syekh. Satu pertanyaan terakhir kami akan angkat dari Bapak Abu Zakaria di Bekasi. Silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada pertanyaan cuma apa di luar sedikit luar tema tentang jilbab maratu muslimah. Itu kita sebagai penuntut ilmu masih samar ya. Bagaimana sebenarnya definisi jilbab yang kita ambil acuannya dari kitabnya Syekh Al-Albani bahwa tapi ada satu lagi kain yang mengulur dari atas sampai ke kaki gitu. Sementara banyak yang kita pakai ini akhwat-akhwat yang sekarang itu jilbabnya tidak transparan, menutup dan nggak ketat. Hanya cuman kerudungnya sampai ke dada gitu. Nah itu sebetulnya apakah boleh apa namanya kerudung seperti itu? Kemudian kalau enggak sebetulnya bentuk fisik yang detail untuk jilbab yang benar itu seperti apa sih gitu. Nah, terima kasih Pak Abu Zakaria. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. As-sa'il yaqul yas'al an ta'rif al-jilbab ya Syekh. Ma huwa al-jilbab? لأن النساء في إندونيسيا يستعملن يعني الخمار ثم يستعملن الجبة كذا يا فما هي يعني فما هو يعني حقيقة الجلباب؟ نعم. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والجلابيب جمع جلباب وهو ما تغطي به المرأة بدنها من الرأس إلى القدمين تجعله فوق ثيابها إذا أرادت الخروج من بيتها بحيث يغطي من الرأس إلى القدمين يدنين عليهن من جلابيبهن. وهذا الذي جاء به الإسلام هو صيانة للمرأة وحفظ لها ودفع لها أيضا عن الشر والفساد. والإسلام لا يأتي إلا بخير، فالجلباب هو ما تغطي به المرأة بدنها، والواجب أن لا يكون هذا الجلباب من ثياب الزينة الملونة أو الألوان الجذابة أو يكون فيه مثلا رسوم أو نحو ذلك. فليس لباس الجلباب ليس لباس زينة، وإنما هو لباس ستر وحشمة. beliau berkata, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nabi, wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, demikian pula kepada kaum wanita mukminat dan anak-anak wanitamu, hendaklah mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Jilbab adalah yang menutupi seluruh badan, dari kepala sampai dua kaki. Dan ia adalah pakaian di atas pakaian biasa di dalam. Ya, di mana ia mengulurkannya. Dan Islam datang ya untuk memerintahkan agar wanita memakai jilbab sebagai penjagaan untuk mereka. Demikian pula agar mereka terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Di mana Islam tidaklah datang kecuali dengan membawa kebaikan. Maka dari itulah seorang wanita hendaklah ia memakai ya pakaian yang sesuai dengan syariat, bukan dengan pakaian-pakaian yang terlihat untuk yang terlihat ya menghias, seperti pakaian-pakaian yang berwarna-warni yang menarik hati ya, di sana ada apa namanya gambar-gambar ya bunga-bunga dan yang lainnya, itu bukanlah pakaian yang disyariatkan ya. Akan tetapi hendaklah seorang wanita berusaha untuk memakai pakaian-pakaian yang betul-betul ia menutup auratnya, demikian pula ia menutup apa menjaga kehormatannya. Jazakallahu khairan ya Syekh, fi khitam hadhihi al-muhadarah natlubu minkum al-ikhtitam. Fi khitam liqa'ina hadha as'alu Allah al-Karim alladhi yassara lana sama' hadhihi al-ahadith wa manna 'alaina bi ma'rifatiha an yashraha sudurana lil-'amal بهدي نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع قريب مجيب وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا يا شيخ. Sebagai penutup beliau berdoa, aku mohon kepada Allah agar yang telah memberikan kepada kita kemudahan untuk mendengarkan hadis-hadis ini agar melapangkan dada-dada kita.